آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله كم مسلمين والمسلمات رحيمني ورحيمكم الله. Ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam Nabi bersabda, inna min waraikum zamanu sabrin, sesungguhnya min waraikum, nantinya di depan kalian zamanu sabrin, akan datang zaman yang dibutuhkan di dalamnya kesabaran. Zaman yang di dalamnya dibutuhkan ketenangan, kesehatan berpikir, kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan, berbagai lika-liku kehidupan. Inna min waraikum zamanu sabrin, sesungguhnya di depan kalian akan ada zaman yang membutuhkan kesabaran. Lil mutamassik fihi ajrun khamsina shahidan minkum. Lil mutamassik, bagi orang yang berpegang teguh, berpegang teguh dengan kesabaran di kaliku kehidupan yang dia hadapi, pahitnya, buruknya, syahid mati di dalam peperangan, minkum, di antara kalian. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada sahabatnya, akan datang suatu zaman yang zaman tersebut membutuhkan kesabaran. Berbagai malapetaka, berbagai musibah, ujian yang mereka hadapi, ujian yang melanda dunia mereka, ujian yang melanda agama mereka. Ada di sana orang-orang yang senantiasa bersabar, mutamassik, orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agamanya. Dia ridha terhadap apa yang Allah tetapkan untuknya. Dari malapetaka, dari bencana, dari takdir-takdir yang buruk menurut dia, dia bersabar. Kata Rasul, orang tersebut mendapatkan balasan 50 orang yang syahid minkum, di antara kalian sahabat. Sahabat Rasul, siapa yang tidak kenal bagaimana gigihnya mereka ketika berjuang menegakkan kalimat Allah? 50 orang yang syahid di antara mereka begitulah ganjaran yang didapatkan oleh orang yang bertemu dengan zaman yang membutuhkan kesabaran. Ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya, kokoh sabar menghadapi hal itu semua. Dan zaman tersebut, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah, ada di saat kita sekarang ini, bahkan telah melanda orang-orang yang sebelum kita. Bagaimana banyaknya musibah, banyaknya bala, fitnah terhadap dunia, terhadap agama. Datang orang-orang yang dahulunya kita mendengar nasihatnya, yang dahulunya mereka senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Datanglah fitnah, Allah sikap siapakah orang tersebut, lantas kita bersabar. Kita tidak ceroboh mengikuti fitnah tersebut. Kita senantiasa bersabar dengan senantiasa mentaati Allah, menjaga adab-adab, hak-hak seorang muslim. Ketika kita mampu melewati zaman tersebut dan kita mati dalam keadaan kita bersabar di atasnya, maka Allah akan berikan ganjaran sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, 50 orang yang syahid di antara para sahabat. Disebutkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Oleh karenanya, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk senantiasa bersabar atas apa yang kita alami, atas apa yang melanda diri-diri kita, baik itu pada permasalahan dunia ataupun permasalahan agama. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki hadis yang keenam, hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam Matan Jawami'il Akhbar. Pada hadis yang keenam ini, beliau rahimahullah mengumpulkan berbagai riwayat yang di dalamnya tersebutkan tentang sifat-sifat yang mulia. Beliau membawakan tentang sifat al-Islam, muslim, bagaimanakah seorang muslim. Kemudian juga menyebutkan riwayat tentang orang yang hijrah. Kemudian siapakah orang yang mukmin. Terakhir beliau sebutkan tentang jihad. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca apa yang beliau sebutkan tentang Islam. Beliau sebutkan Islam yaitu orang yang selamat, orang Islam yang lain selamat dari kejelekan lisannya dan kejelekan tangannya. Inilah Islam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan seorang muslim yang muslim lainnya tidak selamat dari kejelekan lisannya, kejelekan perbuatannya, maka orang tersebut tidak sempurna Islamnya. Tidak sempurna Islamnya. Namun berbeda apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin beliau menyebutkan seorang muslim yang tidak selamat, muslim yang lain, dari kejelekan lisannya, kejelekan perbuatannya, bukanlah seorang muslim. laisa bimuslim, bukanlah seorang muslim. Ketika lisannya tidak bisa dia jaga, ketika perbuatannya tidak bisa dia jaga, dia jelekkan saudaranya, dia timpakan mudarat kepada saudaranya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, orang tersebut tidak sempurna Islamnya. Adapun Syekh Utsaimin, beliau berpendapat orang tersebut bukanlah orang Islam. Intinya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, seorang yang muslim yaitu orang yang senantiasa dia menjaga kejelekan lisannya, dia menjaga kejelekan tingkah lakunya. Jangan sampai lisannya, jangan sampai tingkah lakunya menjelekkan orang lain, bermudarat bagi orang lain. Ini sangat berbahaya. Ada yang menyebutkan tidak sempurna Islamnya, bahkan ada yang menyebutkan dia bukanlah orang Islam. Makanya haruslah kita berhati-hati terhadap sifat tersebut. Jagalah kehormatan saudara-saudara kita, jagalah lisan-lisan kita, jagalah perbuatan-perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan makna al-iman. Makna al-iman, siapa orang mukmin? Wa fusira al-mu'minu bi annahu, ditafsirkan al-mu'min, orang yang mukmin, orang yang beriman, yaitu alladhi ya'manahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Mu'min yaitu orang yang manusia merasa aman ala dimaihim wa amwalihim, aman darah-darah mereka, aman juga harta-harta mereka. Maka dari sini ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah, dapat disebutkan seorang mukmin ketika manusia mereka merasa aman, harta-harta mereka, mereka merasa aman, darah-darah mereka, mereka merasa aman dari orang tersebut. Bahkan inilah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dahulu sebelum Nabi alaihi salatu wassalam diangkat menjadi Nabi Allah, Rasulullah, beliau telah dikenal orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Dahulu ketika kaum Quraisy mereka berpergian, mereka melakukan safar dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka berdagang, yang intinya mereka meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu. Tidak sedikit dari mereka menitipkan harta-hartanya kepada Rasulullah. Mereka merasa aman dengan adanya Rasulullah. Mereka percaya terhadap Rasulullah. Inilah yang seharusnya ada pada seorang mukmin, di mana darah-darah kaum muslimin yang lain atau manusia secara keumuman aman, hartanya, darahnya aman, tidak terganggu dengan adanya dia di tempat tersebut. Bahkan mungkin ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, datang suatu kaum umpamanya kaum yang banyak jumlahnya. Namun di sana ada satu orang yang dikenal orang yang baik. Orang merasa aman ketika melihat orang tersebut. Orang yang melihat kaum tersebut ingin menghampiri dirinya, orang yang tidak mengenali merasa takut dengan kaum tersebut. Mungkin mereka ingin merampas harta-harta kita, menumpahkan darah-darah kita. Namun ternyata ada yang mengenali di antara kaum tersebut orang yang baik akhlaknya. Maka dia pun mengingatkan teman-temannya, jangan khawatir, ada si Fulan. Si Fulan anak kenal sekali. Dia tidak menumpahkan darah orang lain. Dia tidak mengambil harta-harta orang lain. Merasa aman dengan kehadiran orang tersebut. Inilah seorang mukmin. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau melanjutkan, fa innal imana idza dara fil qalbi wamtala bihi aujaba li sahibihi alqiyam bi huquqil iman. Karena sesungguhnya keimanan yang namanya iman, idza dara fil qalbi, ketika telah ada di hati, wamtala bihi, bukan hanya ada di hati, wamtala, penuh keimanan tersebut memenuhi hatinya. Apa yang terjadi ketika seseorang hatinya dipenuhi dengan iman? Kata Syekh, aujaba li sahibihi al-qiyam bihuquqil iman. Maka bisa dipastikan orang yang penuh hatinya dengan iman, dia akan menegakkan hak-hak keimanan. Ketika seseorang hatinya penuh dengan iman, di hatinya ada iman, bisa dipastikan dia akan menegakkan hak-hak keimanan. Apa itu hak keimanan? Kata Syekh, allati min ahammiha, ini yang penting, tanda seseorang memiliki iman, orang tersebut ada iman di hatinya, keimanan memenuhi hatinya. Apa tandanya? Tanda yang terbesar, ri'ayatul amanat, dia menjaga amanah. Tanda keimanan terbesar, terpenting yang ada pada seseorang. Ketika seseorang menjaga amanah, maka bisa dipastikan orang tersebut di dalam hatinya ada iman. Ada iman. Dia menjaga amanah, tidak berkhianat. Bahkan Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Mu'minun. Kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses, telah beruntung al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Allah sebutkan beberapa sifatnya, di antaranya alladzinahum liamanatihim ra'un. Salah satu sifat orang yang beriman, alladzinahum liamanatihim ra'un, yaitu terhadap amanah, janji-janji, ra'un, mereka jaga, mereka pelihara. Tanda orang beriman, tanda di hatinya memiliki keimanan, menjaga amanah, tidak membocorkan rahasia. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam beliau menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Hadis masyhur sering kita dengar. Kata Nabi, ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang yang munafik ada tiga. Idza haddasa kadzaba. Yang pertama, ketika dia berbicara kadzaba, berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji mengingkari. Kemudian wa idza tumina khana. Ketika dia diberi amanah, ketika dia dipercaya, khana, berkhianat. Tanda orang munafik. Makanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika ada orang yang mempercayai kita untuk menjaga rahasianya, maka jagalah. Jangan kita berkhianat. Jangan kita membuka tabir aibnya. Ada sebagian manusia yang mereka terkadang datang kepada sekelompok kaum dengan satu wajah, kemudian datang ke kelompok lainnya dengan wajah yang lain. Artinya berkhianat. Dan ini sangat mengerikan, sangat berbahaya. Termasuk sifat orang munafik. Perkara yang masyhur ketika terjadi hari kiamat, ketika datang hari kiamat, terjadi huru-hara besar, banyak kekacauan, banyak hal-hal yang tidak mampu kita pikirkan dengan akal kita. Berbagai hal-hal jelek muncul. Datang seorang A'rabi mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam seraya mengatakan, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan datangnya kiamat? Kapan datangnya kiamat? Kemudian Nabi berpaling. Ada sebagian sahabat mengira Rasulullah tidak senang dengan pertanyaan tersebut. Ada sebagian yang lain menyebutkan Rasulullah mungkin enggak dengar. Namun ternyata Rasulullah mendengar. Diam sejenak, Rasulullah menjawab, qala fa idza du'at al-amanah fantadhir as-sa'ah. Jika amanah, jika kepercayaan telah disia-siakan, fantadhir as-sa'ah, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancuran. Berbagai hal-hal jelek datang ketika hari kiamat, dan ini termasuk perkara jelek, menyia-nyiakan amanah. Orang percaya terhadap kita agar kita menjaga rahasianya, namun kita berkhianat. Buruk sekali, menyedihkan sekali, dan sangat disayangkan orang yang mereka memberikan kepercayaan terhadap orang tersebut, orang yang berkhianat. Dan sebagaimana hadis yang awal tadi kita sebutkan, akan datang fitnah. Ini salah satu fitnah. Amanah disia-siakan. Yang dahulunya orang yang kita dengar nasihatnya, yang dahulunya orang yang senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, namun dia membuka aib-aib saudaranya, menyia-nyiakan amanah. Sangat mengerikan. Makanya ini fitnah. Bersabar, bersabar menghadapinya terus menerus. Kita senantiasa mengaplikasikan, merealisasikan apa yang Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan kepada kita, salah satunya dengan menjaga amanah. Dan dengan kita menjaga amanah, termasuk tanda adanya keimanan di dalam hati kita. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang menyia-nyiakan amanah, ketika seseorang berkhianat, maka tanda tanya, apakah benar di dalam hatinya ada keimanan? Atau hanya dia menampakkan keimanan, namun di balik itu berbagai kebencian ada pada dirinya? Kita berlindung kepada Allah dari sifat yang buruk ini. Itu salah satu sifat terpenting tentang tanda orang memiliki keimanan. Adapun tanda yang lain, tanda seseorang memiliki keimanan di hatinya, yang pertama yaitu menjaga amanah, yang kedua wasidqu fil muamalat. Yang kedua adalah jujur ketika berinteraksi dengan saudaranya yang lain, ketika bersosial, ketika hidup bermasyarakat. Jujur. Kemudian yang selanjutnya, wal wara' an zulmin nasi fi dima'ihim wa amwalihim. Yang selanjutnya, tanda seseorang memiliki keimanan di hatinya, dan tanda seseorang hatinya dipenuhi dengan keimanan, yaitu dia sangat berhati-hati. An zulmin nas, dari menzalimi manusia. Fi dima'ihim wa amwalihim. Baik kezaliman tersebut menimpa harta-harta orang lain atau darah-darah orang lain. Sangat berhati-hati. Tidak sembarangan menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan seandainya dia melakukan dosa besar sekalipun. Sebagaimana pezina, orang yang melakukan zina. Dalam syariat Islam, orang yang melakukan zina, ketika dia belum menikah, muhsan, maka dicambuk. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dicambuk 100 kali. Dan ini juga enggak sembarangan, ada ketentuan. Tidak sembarangan menumpahkan darah mereka. Ada ketentuan. Begitu juga ketika yang mezina adalah orang yang telah menikah, dirajam. Dan ini juga tidak sembarangan, ada hukum-hukumnya. Ini saja dosa-dosa besar, sangat terjaga darahnya. Ada saksi yang harus dibawa, harus benar-benar kokoh persaksiannya, baru kemudian ditetapkan hukumnya. Ini yang melakukan dosa-dosa besar. Bagaimana lagi yang tidak melakukannya atau hanya karena omongan manusia? Makanya orang yang memiliki keimanan, mereka sangat menjaga darah kaum muslimin. Tidak sembarangan datang khabar kepada dia tentang seseorang yang melakukan ini dan itu. Datang khabar dari orang tentang perbuatan yang tidak baik dilakukan Orang yang memiliki keimanan, mereka tidak sembarangan. Mereka akan mempertanyakan bukti, mempertanyakan hujjah-hujjah, tidak sembarangan. Inilah bukti keimanan dalam hati seseorang. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, bentuk keimanan ini hendaknya kita hiasi pada diri-diri kita. Karena ketika kita menghiasi diri-diri kita dengan senantiasa menjaga amanah, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan la imana liman la amanata lahu, tidak ada keimanan siapa liman la amanata lahu, siapa saja yang tidak memiliki sifat amanah, tidak ada iman. Rasul nafikan keimanan ada pada diri seseorang. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah mudahkan masuknya keimanan pada hati-hati kita. Allah mudahkan hati-hati kita dipenuhi dengan keimanan, dengan senantiasa kita menjaga amanah, jujur dalam bergaul dan berhati-hati agar kezaliman tidak tertimpa kepada manusia yang lain, baik itu darah-darah mereka ataupun harta-harta kita. Itulah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.